ala roro li son nuain a karonga sia balige tarutung lagu boti porsea naeng manottor ninna nasida attok par musik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.